Yeah, Bas gila no revolution right here. Dian Storm Fernando Color di Eva Sanicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada anjing kecil gua. walau hanya satu hanya, yang penting masakannya enak. Bagaimana? Lanjut. Aku lima mamu muda, senyum gemici selalu menggoda. Buat mamu kepanjang, jadi lupa jalan pulang. Thank you. aku pilih mamamu. Terima kasih. performance. Performance, yeah.